إلا الله وحده لا شريك لا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد يقول ربنا جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. Jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di ayat yang ke-112 dari surah Taubah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan at-taibun al-abidun. Yani sifat dari orang-orang yang beriman yang Allah Subhanahu wa taala janjikan untuknya surga. Bahwa mereka kekal di dalamnya penuh dengan kenikmatan. Selain bahwa mereka jihad fi sabilillah sebagaimana di ayat yang sebelumnya 111, yani innallaha ashtara minal mu'mina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillah, dan seterusnya, menunjukkan bahwa mereka adalah orang-orang yang dijanji oleh Allah Subhanahu wa taala, yani orang yang jihad dengan harta benda mereka dan jiwa-jiwa mereka. Kemudian di antara sifat-sifat mereka adalah at-taibun, orang-orang yang senantiasa tobat. Tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena senantiasa kita melakukan kesalahan. Lakukan dosa dan maksiat. Sedikit atau banyak, besar atau kecil, kita melakukan. Sengaja atau tidak sengaja, kita tetap melakukan. Karena ini sudah menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita diperintahkan untuk tobat. Dan tobat adalah amalan yang sangat agung mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan orang-orang beriman, orang-orang bertakwa, barakallahu fikum, tidak memiliki dosa dan maksiat. Tetap mereka memiliki dosa dan maksiat. Justru mereka inilah yang dipanggil oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu tubu. Wahai orang-orang yang beriman, tobatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya. Dan jangan ada orang menyatakan meyakini dirinya bahwa dia tidak ada dosa, tidak ada maksiat. Karena ini suatu yang telah Allah tetapkan bahwa apa? Bahwa manusia ini memiliki dosa. Bagaimana kata Rasulullah SAW, di sisi, satu sisi dia mengatakan kutiba 'ala ibni adam hawwuhu min az-zina udrikum dzalika la mahal. Allah Subhanahu wa taala tetapkan atas setiap anak cucu Adam bagian dari zina, perzinahan. Mereka akan melakukan dan pasti melakukan. Udrikun dari kalam al-ainu zinahan nazar, maka mata ini dia berzina. Zinanya adalah memandang, memandang yang diharamkan oleh Allah. Demikian juga al-udhun, telinga, berzina. Zinanya adalah mendengar sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang mengarah kepada perzinahan hakiki. Barakallahu fi. Kemudian juga tangan, zinahal batsh. kaki memegang tangan, kaki melangkahkan kaki menuju tempat-tempat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal qalbu juga qalbu berzina. Menginginkan, berharap, membayangkan, mengangan-angan. Dan terakhir wal farju yusaddiqu dzalika au yukadzdzib. Terakhir adalah kemaluan. Memang dia akan melakukannya atau tidak. Barakallahu. Ini contoh sederhana bahwa setiap kita melakukan dosa dan maksiat, kesalahan-kesalahan, keliruan-keliruan, sehingga semuanya dipanggil untuk tobat kepada Allah Subhanahu. Orang yang sempurna bukan orang yang tidak memiliki dosa dan kesalahan. Tapi orang yang bisa dihitung jari kesalahan dan kekurangan. Dengan cara apa? Dengan cara senantiasa tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena taib kaman la dzambalahu. Orang yang tobat sama seperti kalau dia tidak memiliki dosa. Jadi senantiasa tobat. Dan Allah Subhanahu wa taala menggambarkan orang-orang yang beriman di dalam Al-Qur'an, menyampaikan kepada kita bahwa orang-orang yang beriman, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang senantiasa dan sering tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menyebutkan di banyak ayat bahwa Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Mencintai orang-orang yang tobat. Mencintai orang-orang yang senantiasa mensucikan diri. Maka di awal ayat ini Allah langsung mengatakan at-taibu. Barakallahu fiik. Dan Nabiullah Sulaiman sebelum meminta sesuatu yang sangat besar, beliau tobat. Apa yang beliau minta? Kekuasaan, kerajaan. Nabiullah Sulaiman alaihissalatu wassalam mengatakan Rabbi ghfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Rabbi ghfirli, wahai Rabb, ampunilah. Sebelum meminta sesuatu yang sangat besar, barakallahu fikum, didahului dengan permintaan untuk dihapuskan dosa. Barakallahu. Rabbi ghfirli wa habli mulkan, dan wahai Rabbku, hibahkanlah kepadaku, berikanlah anugerah kepadaku berupa kerajaan, kekuasaan, la yang bagi ahadin min ba'di, yang tidak pantas untuk kau berikan kepada siapapun setelah aku. Kerajaan, kuasa yang memerintahkan seluruh makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala dari kalangan jin, manusia, dan binatang-binatang. Barakallahu. Semuanya tunduk patuh kepada Nabiullah Sulaiman alaihi salatu wassalam. La haula wa illa billah. At-taibun, orang-orang yang senantiasa tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan yang tidak ada dosa, tapi orang-orang yang senantiasa tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-abidun, al-abidun adalah orang yang senantiasa menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Al-hamidun, al-abidun, al-hamidun, orang yang senantiasa memuji, berzikir, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Sebanyak apapun pujian kita kepada Allah Subhanahu wa taala, belumlah kita memenuhi hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Karena itu di antara ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sulthanik. Rabbana lakal hamdu, itu maksudnya kita mengatakan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Belum cukup. Barakallahu fiik. Belum cukup, barakallahu fiik. Maka diantaranya adalah ucapan Rasulullah, Rabbana lakal hamdu, wahai Rabb kami, untuk engkau segala puji. Kama yang bagi li jalali wajih, sebagaimana? Atau sesuai dengan kemuliaan wajahmu, ya Allah. Dan kebesaran kekuasaan. Kama yang bagi li jalali wajih, kawa azimi sultan. Karena kita tidak mampu. Bagaimana kata Rasulullah, La uhsi thana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsi. Ya Allah, aku tidak mampu memuji menyanjung engkau, ya Allah, sebagaimana mestinya. Engkau sesuai dengan apa yang engkau puji sanjungkan untuk dirimu sendiri. Ini karena lemahnya kita, kurangnya. Masya Allah. Bukan berarti kita mengurangi pujian kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi ini pembahasannya adalah sehebat apapun kita memuji, tetap itu adalah sesuatu yang kurang dari kita. Barakallahu fiik. Alhamidun, orang-orang yang senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala sambil tafakkur, ketika dia melihat kondisi keadaan dia dan melihat orang lain, langsung dia mengatakan, Rabbana lakal hamd kama yang bagi li jalali wajhika wa 'azimi sulthanik. Betapa banyak orang-orang yang tidak diberi taufik, tidak diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka menganiaya diri mereka sendiri, salat enggak, puasa enggak. Pokoknya enggak. Di situ kita berpikir dan sadar betapa besarnya anugerah yang Allah berikan kepada kita. Terlalu banyak orang-orang yang hidupnya sia-sia. Terlalu banyak orang-orang lalai. Kita bukan membanggakan diri, memuji diri, bukan. Tapi kita untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, menyadari bahwa semua ini adalah pemberian dan anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sulthanik. Barakallah. Dari sisi rezeki misalnya, walaupun kehidupan kita sederhana, masih ada yang lebih sederhana dari kita. Lebih susah hidupnya. Kita kembali memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita melihat orang-orang sakit, barakallahu. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala bahwa kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun kita juga sekarang sakit-sakitan. Baik, kalau cerita lebih mending. Alhasil, barakallahu fikum. Kata Rasulullah, undur ila man dunakum. Tengoklah ke orang-orang yang lebih di bawah keadaan kondisinya. Kurang, maka itu lebih pantas untuk kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, memuji Allah Subhanahu wa taala. Alhamidun. As-saihun. As-saihun diartikan oleh para ulama kita adalah orang-orang yang banyak puasa. Barakallahu. Orang yang melakukan siyahah. Hatta kita kembali sedikit ke belakang tentang alhamidun. Tetap memuji Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi senang atau lapang. Bukan cuma sekedar kita senang, bukan cuma pada saat kita berlimpah atau kita diberi pemberian oleh Allah Subhanahu wa taala kita memuji, tapi di semua kondisi keadaan. Alhamdulillah ya ala kulli hal. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala di semua keadaan. Kadang susah, senang, lapang, tetap kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Yakin kita bahwa apa yang kita dapatkan itu ada hikmah di balik. Ada hikmah yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki di balik apa yang Allah tentukan kepada kita. Dan insyaallah itulah yang terbaik. Semisal kita ditimpa musibah. Dengan musibah itu kita justru lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kondisinya lebih bagus. Imbang kita berlimpah kemudian tidak mampu untuk mensyukurinya. Sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qalilun tu'addi haqqahu khairum min katsirin la tuti'. Sedikit yang bisa engkau tunaikan haknya itu lebih bagus ketimbang engkau tidak mampu untuk memikulnya. Banyak tapi tidak mampu untuk memikulnya. Barakallahu. Yani semisal barakallahu fi kesehatan. Sehat dia, tetapi dia tidak mampu untuk memikulnya. Artinya dia tidak mampu mensyukuri kesehatannya. Sehingga dia manfaatkan untuk sesuatu yang tidak ada manfaat. Dia habiskan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Demikian juga harta benda. Tidak mampu dia untuk menjadi orang kaya. Jadi, maksudnya tidak mampu di sini, dia sombong, dia takabur. Barakallahu. Dia tagha melampaui batas. Allah kata illa billah. Jadi memuji Allah Subhanahu wa taala di semua keadaan. Ketika kita sakit, atau kita kekurangan, atau kita ditimpa musibah, ketika kita ditanya oleh seseorang, maka kita tetap mengatakan alhamdulillah ya ala kulli hal. Kita puji bagi Allah Subhanahu wa taala di setiap keadaan. Kita husnudzan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Husnudzan terhadap Allah, berbaik sangka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Baik. Itu tentang memuji Allah Subhanahu wa taala. As-sa'ihun, orang yang banyak puasa. Ya puasa. Yani tentunya usai dia melakukan puasa Ramadan, banyak puasa-puasa sunnah yang dia lakukan. Puasa Senin Kamis kah, puasa tahunan seperti Arafah. Puasa Asyura. Dan puasa-puasa yang lainnya yang ya pengen melakukannya seperti 3 hari dalam sebulan, bagaimana pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Hurairah, kata Abu Hurairah, an asuma 3 ayyam min kulli syahr. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepadaku untuk aku melakukan puasa 3 kali atau 3 hari sebulan. Barakallahu. Keutamaan puasa tentunya luar biasa. Barakallahu fiik. Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan untuk orang yang banyak puasa dengan pintu surga yang bernama Ar-Rayyan. Ar-Rayyan dari kata Ar-Ray. Ar-Ray adalah kondisi orang yang sangat dahaga kemudian diberi minum minuman yang segar. Pada saat itu dia rasakan seakan-akan air itu mengalir ke urat-uratnya, ke seluruh anggota tubuh. yang dia tadinya lemes langsung menjadi seger. Itu namanya Ar-Ray. Barakallahu Ar-Ray. Maka pintu surga untuk orang-orang yang berpuasa atau rajin berpuasa adalah Ar-Rayyan. Maka di saat itu Allah Subhanahu wa taala memanggil aina shaimun, mana orang-orang yang suka banyak puasa. Maka mereka pun berdiri dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke pintu Ar-Rayyan. Itu surga yang bernama Ar-Rayyan. Setelah itu ditutup, tidak ada lagi orang yang masuk selain mereka melalui pintu. Barakallahu fiik. Aini barakallahu fiikum. Amal-amal soleh dan keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan kepada kita sifat-sifatnya orang-orang soleh yang bakal menghuni surga Allah Subhanahu wa taala. At-taibun, al-abidun, al-hamidun, as-sajidun, yang senantiasa taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa sibuk beramal soleh, senantiasa sibuk memuji dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, rajin berpuasa. Baik. Ar-raki'un, as-sajidun, yang senantiasa ruku, sujud, yakni banyak melakukan salat. Al-amiruna bil ma'ruf wan nahyuna 'anil munkar, amar ma'ruf nahi munkar. Baik, wal hafizuna li hududillah, senantiasa menjaga hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, wa basyiril mukminin. Dan beritahukanlah kabar gembira untuk orang-orang yang beriman yang memiliki sifat-sifat tadi bahwa mereka akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita cukupkan dulu sampai sini. Lahunas subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.